Baik, terakhir kita telah menyelesaikan seputar ila, yaitu sumpah seorang suami untuk tidak mendatangi istrinya 4 bulan atau selama-lamanya. Kemudian kita masuk pada al-bab as-sadis, bab yang ke-6, yaitu fi dhihar, tentang seputar dhihar. Ini semuanya adalah muskilah dalam kemelut rumah tangga. Ada ila, ada dihar, ada tolak, ada khulu. Nah, yang mana ini semuanya harus kita pelajari tentunya. Kenapa? Karena mayoritas kita sudah berkeluarga. Jangan sampai hukum-hukum seputar keluarga kita tidak tahu. Nah, karena prinsip seorang sunni, sebagaimana disebutkan oleh al-imam al-Bukhari, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu itu sebelum kita berbicara dan juga sebelum kita beramal. Qala rahimahullah, ta'rifu dhihar wa hukmuh. Definisi dari dhihar dan hukumnya. Ta'rifu dhihar, qala adh-dhiharu lughatan ma'khudun min adh-dhahri. Dhihar secara bahasa diambil dari kata adh-dhuhri, punggung. Wa syar'an, secara syariat yang dimaksud dengan dhihar adalah an yushbiha ar-rajulu zaujatahu fil hurmah bi ihda maharimih binasabin aw ridain aw musaharatin aw bi ba'dihha. Dhihar secara syariat adalah penyerupaan seorang suami terhadap istrinya dengan salah satu wanita mahramnya, baik mahram dengan nasab, mahram dengan susuan, mahram dengan besanan, atau yang lainnya. Fayaqulu ar-rajulu idza arada al-imtina'a 'an al-istimta' bi zawjatihi anta 'alayya ka dhahri ummi aw ukhti aw ghairihima. Famata fa'ala dhalika faqad dhahar min imra'atihi. Contoh seperti ucapan seorang suami kepada istrinya, jika dia hendak menahan untuk bersenang-senang dengan istrinya, jengkel, tidak mau lagi untuk berhubungan dengan istrinya, maka si suami mengatakan, anti kamu alayya atasku kadahri ummi, seperti punggung ibuku. Kamu seperti punggung ibuku. Artinya apa? Haram. Yang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Karena ibu, tidak boleh seorang menikah dengan ibunya. Au ukhti, atau saudara perempuanku. Demikian juga saudara perempuan seseorang tidak boleh dinikahi, haram. Nah, dia menyerupakan istrinya dengan mereka atau yang selain dari keduanya, maka seperti ini disebut dengan dhihar. Jadi intinya dia tidak mau lagi untuk berhubungan dengan istrinya, kemudian dia mengatakan, kamu itu seperti ibuku, kah seperti saudaraku, saudariku, atau yang lain dari mahramnya. Maka barang siapa ada yang melakukan seperti ini, dia telah melakukan dhihar dari perempuannya. Ya, ucapan-ucapan yang tampaknya sepele, naam, terkadang keluar dari lisan seorang muslim tanpa dia sadar. Karena mungkin jengkel, karena mungkin suatu hal dan yang lain sebagainya. Naam. Sehingga diantara salah satu tuntunan Islam di dalam nikah, sebagaimana hadis Nabi alaihissalatu wassalam, idza atakum man tardawna dinahu fankihu. Jika ada seorang laki-laki yang kalian ridho akhlak dan agamanya, nikahkan dia dengan anakmu. Ini maksudnya apa? Ya, akhlak ini tidak sekedar dia itu mengerti sopan santun. Ya, yang diinginkan dengan mantarbau nadinahu, engkau ridho agamanya, tidak sebatas seseorang tadi ngerti sopan santun, tetapi ya lebih luas daripada itu seorang yang paham dengan agamanya. Ya, jika dia tahan istrinya maka ditahan dengan baik. Artinya ditunaikan hak-hak zahir dan batinnya. Jikapun harus dilepas, maka fatasrihun bi ihsan, dilepas dengan cara yang baik. Ini maksud man tardawna dinahu, seseorang yang engkau na'am pahami agamanya, engkau ridhoi ya, akhlak dan agamanya, mencakup itu semuanya. Sehingga pernikahan seorang muslim dengan muslimah, jika keduanya sama-sama mengerti hak-haknya, na'am, apapun yang terjadi di antara mereka akan berakibat semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika lanjut hubungan keluarganya itu ibadah, jikapun dia harus putus di tengah jalan itu pun ibadah. Kenapa? Putusnya di atas syariat, berlanjutnya di atas apa? Syariat. Nah, ini penting. Muamalah sesuai dengan Islam, sesuai dengan aturan Islam. Jadi tidak hanya kita memperbaiki bagaimana sholat yang baik, bagaimana puasa yang baik, bagaimana haji yang sesuai sunnah, bagaimana ya wudu yang sesuai dengan sunnah, bagaimana ya zakat sesuai dengan sunnah. Ya, dalam berkeluarga pun kita juga harus sesuai dengan sunnah, ya, sesuai dengan kaedah-kaedah syar'i. Walaupun tidak harus tepat, yang namanya manusia pasti salah. Ya, pasti kadang salah, kadang benar. Seperti itu. Tapi jika seseorang itu berusaha untuk menyesuaikan, mencocokkan dalam koridor sunnah, maka dia akan mendapatkan pahala dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita belajar masalah ini. Jadi ibadah itu ternyata tidak hanya terfokus pada sholat. Berapa banyak sunni sholatnya bagus tetapi muamalahnya kurang bagus. Kenapa? Karena dia anggap ya sunnah itu ya sholatnya bagus, wudunya sunnah, pakaiannya sunnah, tetapi di lain daripada itu ternyata dia tidak mengenal satu pun sunnah-sunnah. Sehingga apa? Terkesan ya sunnah itu hanya fokus atau terbatasi pada sholat, wudu dan yang semisalnya. Tidak. Ya. Nah, harus semuanya dicangkup sesuai dengan kemampuannya, dipelajari. Seperti itu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan dengan firman Allah ta'ala, alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim, orang-orang yang mereka mendihar perempuan-perempuan mereka, ila qaulihi ta'ala, wa innahum layakuluna munkaran minal qauli wazura, sesungguhnya mereka mengatakan ucapan yang mungkar dan juga apa? Zur, ya, dusta. Wa kana dhiharu talaqan fil jahiliyah, dihar itu dihitung sebagai talak pada jahiliyah. Falamma ja'al Islam ankarahu wa tabarahu yaminan mukaffaratan, tetapi setelah datangnya Islam dirubahlah dihar yang tadinya talak dalam jahiliyah diganti dengan yaminan mukaffaratan, sumpah yang harus ditebus, ya, yang harus diapa, bayar kafarah. Rahmatan minallahi subhanahu wa taisiran ala ibadihi, sebagai kasih sayang dari Allah dan kemudahan terhadap hamba-hambanya. Baik. Fayahrumu alal mudhahiru wal mudhahiru minha istimta'u kullu minhuma bil akhar. Diharamkan bagi mudhahir, ya, orang yang ya mendihar, alal mudhahir wal madhahiru minha al istimta' kullu minhuma bil akhar bi jima'in wa dawa'i, dan di antara dihar itu adalah menghadiri untuk saling berhubungan antar suami istri, baik dengan jima atau dengan yang ya lainnya, kal qublati, seperti ya kublah, ini ciuman, wal istimta' bima dunal farj, atau bercumbu rayu, qabla takfir, sebelum ditebus. Jadi orang yang dihar istrinya sudah terlanjur mengucapkan ucapan-ucapan seperti ini, kamu seperti ibuku, kamu seperti saudariku, nah, yang seperti ini tidak boleh menyentuh istrinya sampai dia membayar kafarah dulu, membayar tebusan dulu. Nah, jadi haram baginya untuk menyentuh istrinya dari sekian ya perbuatan-perbuatan yang sifatnya untuk kesenangan sampai dia membayar kafarah. Liqaulihi ta'ala berdasarkan dengan firman Allah Ta'ala, walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Dan orang-orang yang mendihar istri mereka, kemudian mereka hendak kembali dari apa yang mereka ucapkan, pengen menarik kembali dihar mereka, maka harus membebaskan satu budak. Membebaskan satu budak sebelum mereka saling bersentuhan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil mudhahir. Maka Nabi juga berkata kepada laki-laki yang mendihar istrinya, la taqrabuha hatta taf'ala ma amarakallahu bihi. Jangan kau dekat istrimu sampai engkau melakukan apa yang Allah perintahkan untukmu, yaitu membayar apa? Kafarah. Taib kafaratul zihar. Apa sekarang kafarah zihar? Kafaratul zihar murattabatun ala nahwil ati. Ini sesuai dengan urutannya. Yang pertama, itku raqabatin mu'minatin salimatin minal uyub. Membebaskan budak yang mukmin yang selamat dari aib. Ini kalau pada zaman Nabi masih banyak budak. Taib. Yang kedua, fa'in lam yajid ar-raqabah, kalau tidak dapat budaknya, awlam yajid samanaha, dia pula tidak mampu untuk mendapati harta semisal untuk membeli budak. Contoh kalau misalkan zaman itu budak itu dijual 50 juta atau 100 juta, budaknya dia tidak punya, uang untuk beli budak juga tidak punya uangnya. Soma syahrain komaryain mutatabi'ain. Dia puasa berturut-turut ya 2 bulan. Tidak boleh putus, disambung, sambung menyambung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 2 bulan berturut-turut. Putus satu, diulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Putus, diulang lagi seperti itu. Laif salu baina syahraini illa bisaumin wajibin ka saumir ramadhan. Tidak boleh dipisah antara 2 bulan ini kecuali dengan puasa wajib. Apa itu? Ramadhan. Misal dia memulai dari awal Sya'ban, ya maka dia boleh putus puasa syahrain ini apa? Dengan puasa Ramadhan. Baik. Aw iftari wajibin, atau memberikan iftar, makanan berbuka. Kaiftari kal iftar lil aid wa ayami tasyrik, seperti berbuka pada hari aid dan juga hari tasyrik. Wal iftar lil marad was safar, demikian juga memberi makan bagi yang sakit dan juga yang safar. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, fa in lam yastati as-sauma fayut'ima 60 miskinan likulli miskinin muddu minal bur au nusfu sa'in min ghairi. Jika dia tidak mampu puasa, maka dia beri makan 60 miskin. Setiap miskinnya 1 mud dari bur. Bur ini makanan yang enak ya. Kalau sekarang kalau beras, itu beras yang mahal. Tinggal dilihat nanti kalau mud itu di kita berapa. Mungkin ukuran 1/2 kilo lebih. 2 mud berarti ya hampir 1 kilo. Au nusfu sa'in min ghairi, atau kalau selain dari bur, ini 1/2 sok. Bur ini ungkapan dari bahan makanan yang ada harganya kalau di Arab, sehingga mudnya itu sebanding dengan 1/2 sok. Kalau mud itu 1 genggam, ini mud. Kalau sok ini 4 mud. Dari 1 mud dibanding dengan 2 mud. Min kutil balad, dari makanan pokok negeri. Disesuaikan masing-masing. Liqaulihi ta'ala walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa. Orang yang mendihar istrinya, kemudian dia ingin menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka yang pertama bebaskan budak sebelum mereka bersentuhan. Wali hadithi Salamata ibni Sakhrin al-Bayadi lamma ja'a imra'atahu alaihi limma ja'ala imra'atahu alaihi ka dhahri ummihi amarahu nabi sallallahu alaihi wasallam bi idki raqabah fa illam yajid fa siyam syahraini mutatabi'ain fa illam yajid fal id'am. Terjadi pada hadis Salamah ibn Sahr al-Bayadi ketika dia menjadikan istrinya seperti punggung ibunya, maka Nabi perintahkan dia untuk bebaskan budak. Kalau tidak mampu puasa berturut-turut, tidak mampu lagi beri makan. Fa in jama'al mudhahiri qabla an yukaffara kana athiman 'asiya. Orang yang mendihar istrinya kemudian menjimai sebelum dia bayar kafarah, maka dia berdosa dan bermaksiat. Wala tulzimuhu illa kafaratun wahidah, dan tidaklah mengharuskan dia kecuali satu kafarah saja. Wa tabqal kafarah mu'allaqatun fi dimatihi hatta yukaffar, dan terus menerus kafarah ini ya di bebankan untuknya sampai dia melakukannya. Wa tahrimu zaujati alaihi baqin aidan hatta yukaffar, dan pengharaman istrinya untuknya terus menerus sampai dia memberikan apa kafarahnya. Nyidhar. Memang perkara ini jarang sekali terjadi kalau mungkin di apa ketimuran, tetapi kalau di sana ya bangsa Arab yang seperti ini semuanya terjadi. Semuanya apa? Terjadi. Jawainya banyak, penuntut-penuntutnya banyak, ya. Ini semuanya adalah bagian dari syariat kita yang tentunya kita harus mengetahuinya. Wallahu taala alam bissawab.